Bagaimana sholat di masjid ketika shaf melewati teras? Apakah harus menyempurnakan shaf yang melewati teras tersebut? Apakah sah sholatnya jika tidak menyempurnakan? Yang jelas, yang di luar itu bagian dari masjid, insyaallah ta'ala. Itu bagian dari masjid. Naam. Maka tidak mengapa menyambung shaf. Ya. Tidak mengapa menyambung shafnya.